Memang tak boleh diusahakan. Ya. Itu tips yang seperti ya pertamanya. Baik, hari ini kita masuk ke Goridon Silat. Tadi sudah baca doa kan? Sudah. Nah, nanti hasil doanya sudah belum? Belum. Tidak apa-apa, kita ulangi lagi al-fatihahnya, kemudian doanya, sebelum belajarnya ya. Setelah itu nanti insya Allah kita akan masuk ke materi Qurik dan Musyid. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdinas siratal صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Fahman bi rahmatika ya.